itu tidak diberikan pada amalan-amalan selain zikir. Sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih ya, tentang keutamaan tasbih, keutamaan tahmid, keutamaan tahlil, dan yang selainnya. Nanti beberapa hadisnya akan disebutkan ya. Setelah menyebutkan keutamaan zikrullah ini, nanti beliau melanjutkan lagi hadis-hadis yang terdapat dalam Kitabul Jami'. Dan ini salah satu keutamaan zikrullah, keutamaan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan lafad-lafad zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan seterusnya. Bahwasanya karunia dan keutamaannya tidak seperti amalan-amalan zikir yang lain, amalan-amalan selain zikir maksudnya. Pahala berzikir, keutamaan berzikir, tidak seperti amalan-amalan selain zikir. Yang demikian karena agungnya dan mulianya amalan zikrullah, maka tidak pantas bagi kita untuk melalaikan zikrullah. Kemudian poin yang berikutnya, Al-Hadi wal-Ishrun, poin yang ke-21. Anna dawama zikri Rabbi yujibul amana min nisyanihi alladhi huwa syaqa'ul abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi. Qala ta'ala wa la takunu kalladhina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Bahwasannya terus menerus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terus menerus mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ini mengharuskan adanya rasa aman, mengharuskan adanya rasa aman dari lupa kepada Allah. Yang dimana lupa kepada Allah adalah syaqa'ul abdi, tanda kecelakaan seorang hamba, tanda kebinasaan seorang hamba. Fi ma'ashihi wa ma'adihi, di dunia ini dan di akhirat nanti. Maka continue, terus menerus, dawam berzikir kepada Allah Azza wa Jal, terus menerus mengingat Allah Azza wa Jal, ini mengharuskan atau mewajibkan rasa aman dari lupa kepada Allah. Artinya seseorang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jal, dia tidak akan lupa kepada Allah. Dia terus ingat, terus berhubungan dengan Allah Azza wa Jal, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Dia tidak lupa kepada Allah Azza wa Jal. Karena kalau lupa kepada Allah, ini syaqa'ul abid, tanda kebinasaan, kecelakaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 19. Wa la takunu kalladhina nasullaha fa'angsahum anfusahum ulaikahumul fasiqun. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Nah. Falau lam yakun fi fawaidid dzikri wa idamatihi illa hadhil faidah lakafa biha. Apabila tidak ada keutamaan-keutamaan zikir, tidak ada keutamaan terus berzikir kepada Allah Azza wa Jalla kecuali keutamaan ini, ya, kecuali faedah ini, ya, maka itu sudah cukup. Nah, bahwasannya orang yang terus-menerus berzikir kepada Allah Azza wa Jal, dia akan terjaga, terhindar, ya, dari sifat lupa kepada Allah. Dia akan aman, ya, dia akan terjaga, terpelihara dari melupakan Allah Azza wa Jal. Karena melupakan Allah Azza wa Jal ini adalah syaqa, kebinasaan, kecelakaan. Ya. Maka seandainya tidak ada keutamaan zikir atau faedah zikir kecuali ini, maka ini sudah cukup. Cukup motivasi bagi kita untuk banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal, terus mengingat Allah Azza wa Jal. Qala fil kalimit thayyib, berkata, siapa yang berkata? Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Kalimut Tayyib Wal-Amalus Salih. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Kalimut Tayyib, sami'tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala yaqul. Aku mendengar Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala berkata. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah gurunya Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, inna fid dunya jannatun man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Subhanallah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga yang barang siapa tidak masuk ke dalamnya, tidak masuk ke dalam surga dunia, dia tidak akan masuk ke dalam surga akhirat. Nah, apa itu jannatu dunia, surga dunia itu? Ya'ni zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah, wantila al-qalbi bimahabbatihi, dan memenuhi hati dengan kecintaan kepada Allah, wal faraha wassurura bihi, dan bergembira serta senang kepada Allah Azza wa Jal. Ini jannah yang ada di dunia, surga yang ada di dunia, yang barang siapa tidak masuk ke dalam surga yang ada di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam surga yang ada di akhirat nanti. Ya. Dan surga yang ada di dunia ini adalah zikrullah, berzikir kepada Allah, memenuhi hati dengan kecintaan kepada Allah. Ya. Kemudian kata beliau, fafihi thawabun ajilun, dan di dalam berzikir kepada Allah Azza wa Jalla ada pahala yang ajil, ada pahala yang disegerakan. Wa jannatun hadiratun, dan ada surga di dunia. Padanya terdapat surga hadirah yang ada di dunia. Wa 'ishatun mardiyatun, dan padanya terdapat kehidupan yang diridhoi. La nisbata li 'aishil muluki ilaiha albattah. Yang di mana kehidupan yang diridhoi ini dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jal, ya, la nisbata li'aishil muluk ilaiha albattah. Gak bisa ya, kehidupan raja-raja dibandingkan dengan naam kehidupan yang diridhoi itu sama sekali. Seorang raja tentunya hidupnya mewah ya, nah, mewah, senang, serba ada, ya, nah, pelayanan full, komplit, ila akhirih. Ya. Nah. Taib, tetapi kehidupan ya, yang Allah ridhoi. Ya. Dengan seseorang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal, sehingga dia akan merasakan kehidupan yang sangat lezat, kehidupan yang sangat nikmat karena berzikir kepada Allah Azza wa Jal, ya, yang dengan kenikmatan dan kelezatan hidup tersebut tidak ada bandingannya, ya. Gak bisa kehidupan raja dibandingkan dengannya sama sekali. Maka ini keutamaan yang besar ya, nah, dari amalan zikrullah. Wa fin nisyani wal i'radi anhu, dan sebaliknya kalau kita lupa atau berpaling dari berzikir, lupa kepada Allah, berpaling dari berzikir kepada Allah, maka padanya terdapat humumun wa ghumum wa ahzan wa dhiqun wa unqubatun ajilatun wa narun dunyawiyatun wa jahannamun hadiratun a'adzanallahu minha. Sebaliknya, jika lupa kepada Allah dan berpaling dari berzikir kepada Allah, padanya terdapat humum, padanya terdapat kecemasan, ya, wa ghumum, padanya terdapat kesusahan, wa ahzan, dan padanya terdapat kesedihan-kesedihan, wa dhikun, dan kesempitan, wa uqubatun ajilah, dan hukuman yang disegerakan, siksa yang disegerakan, wa narun dunyawiyah, bahkan padanya terdapat neraka dunia, wa jahannam hadirah, bahkan di dalamnya terdapat jahannam dunia. A'adzanallahu minha, semoga Allah melindungi kita darinya. Maka kebahagiaan seorang muslim ya, dengan meraih kehidupan yang Allah ridhoi adalah dengan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Seorang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jal, dia akan senantiasa ingat kepada Allah ya. Dan dia akan merasakan ketenangan ya, kedamaian, nah, ketenteraman ya, yang selama ini dicari-cari oleh orang-orang yang berharta, oleh orang-orang konglomerat ya, oleh ahlu dunia. Yang mereka cari ini ketenangan, kedamaian. Nah. Sebagian mereka karena tidak tahu jalan ketenangan yang benar, jalan keselamatan, kedamaian, ketenteraman yang benar, sehingga mereka terjatuh ke dalam cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jal ya. Mereka mencari ketenangan dengan narkoba ya, dengan kemaksiatan dan dosa ya, dan seterusnya. Bahkan semua cara sudah mereka lakukan masih belum tenang, akhirnya bunuh diri. Waliyadzubillah. Nas'alullah salama wal afiyah. Nah, maka ketenangan, kesenangan, kedamaian, ketenteraman orang-orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jal enggak bisa dibandingkan dengan kehidupan mewah seorang raja. La nisbata li aishil muluk ilaihal battah. Sebagian para ulama mengatakan, ya, jika sekiranya para anak-anak raja ini mengetahui kenikmatan dan kelezatan yang dirasakan oleh para penuntut ilmu, ya, maka mereka akan merampas kenikmatan dan kelezatan tersebut dengan pedang-pedang mereka, ya. Karena yang mereka cari adalah ketenangan, ketenteraman. Nah, dan itu ada pada diri para thullabul ilm. Ya. Thullabul ilm, mereka orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Bagaimana tidak? Dia menghafal Quran setiap hari. Dia membahas ayat-ayat Allah Azza wa Jal, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Ya, dia murojaah, dia membaca, ya, ila akhirih. Ya, dari aktivitas-aktivitas para penuntut ilmu. Maka ini nikmat yang sangat besar, ya. Ketika kita terus istiqomah dapat berzikir kepada Allah Azza wa Jal, ya. Dan majalisul ilmi termasuk majalisul zikir, ya. Nah, alhamdulillah kehidupan kita penuh dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Selesai majelis ilmu pun kita terus melanjutkan zikir kita dengan melafadzkan lafaz-lafaz zikrullah, ya. Menjalankan salat-salat sunnah, ya. Nah, membaca Al-Qur'an, ya. Dan seterusnya. Mau masuk rumah kita membaca zikir atau doa masuk rumah, ya. Mau masuk WC juga demikian, keluar dari WC demikian, mau makan, setelah makan, terus. Mau tidur, bangun tidur, ya. Nah, bahkan ketika mimpi buruk bangun ada doa yang dibacakan, ya. Ila akhirih. Terus seorang hamba berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Selalu tersambung dirinya kepada Allah Azza wa Jal. Inilah kenikmatan yang hakiki. Aisyatun mardiyah, kehidupan yang diridhoi. Ya. Kemudian poin yang ke-22. Al-thani wal-ishrun. Annal itiyana bidzikri amalun yasirun ya'ti bihil abdu. Wahwa qa'idun ala firashihi wa fi suqihi wa fi hali sihatihi wa saqamihi wa fi hali na'imihi wa ladzatihi wa ma'ashihi wa qiyamihi wa qu'udihi wa ittija'ihi wa safarihi wa iqamatihi. Subhanallah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala bahwasannya melakukan zikrullah, ya, adalah amalan yang sangat mudah dilakukan oleh seorang hamba. Ya, amalan zikrullah, berzikir, adalah amalan yang yasir, ringan, mudah dilakukan oleh seorang hamba. Dia bisa melakukannya sambil duduk di atas ranjangnya. Ya. Dia bisa melakukannya di pasar. Ya. Dia bisa melakukannya ketika dia sehat atau ketika dia sakit, ya. Dia bisa melakukannya ketika mendapatkan nikmat, ketika mendapatkan kelezatan, ketika melakukan aktivitas dunia. Dia bisa melakukannya sambil berdiri, sambil duduk, ya, sambil berbaring, ya. Dia bisa melakukannya ketika safar. Dia bisa melakukannya ketika mukim, ya. Ini amalan zikir sangat mudah, ringan dilakukan oleh seorang hamba, ya. Nah, tidak butuh tenaga, tidak butuh harta, ya. Dan seterusnya akan tetapi sangat mudah dan ringan untuk melakukannya, ya. Baik ketika sehat atau ketika sakit, baik ketika mendapatkan nikmat, ya, atau ketika mendapatkan musibah sekalipun, ya. Ketika berdiri, duduk, berbaring, ya. ketika safar, ketika mukim, ya, mudah untuk melakukan zikrullah. Falaisa fil a'mali syai'un ya'ummul awqata wal ahwala mithlahu. Tidak ada sedikitpun amalan-amalan, ya, yang mencakup semua waktu dan keadaan, ya, seperti amalan dzikir. Nah, amalan dzikir bisa dilakukan di setiap waktu dan di setiap keadaan. Hatta innahu yasirun 'alal 'abdi. Sehingga amalan dzikir ini mudah bagi seorang hamba. Wa huwa na'imun 'ala firasyhi, bahkan ketika dia tidur di atas ranjangnya, dia bisa berzikir. Ya. Fayasbiqul qa'ima ma'al ghaflah. Sehingga orang yang tidur di atas ranjangnya bisa mengalahkan, bisa mendahului orang yang sehat berdiri tapi dia lalai tidak berzikir. Wadzalika fadlu minallah yu'tihi may yasha. Dan itu, yaitu terus melakukan zikrullah, berzikir kepada Allah, ya, ini adalah karunia dari Allah Azza wa Jal. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Berapa banyak orang sehat tetapi apa? Sedikit berzikir, ya, lalai dia. Nah, sementara orang yang sakit di atas ranjangnya, dia banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga dia sambil tidur bisa mengalahkan orang yang sehat. Ya. Subhanallah. Ini amalan zikrullah. Luar biasa. Ya. Maka jangan sampai kita lalai dari berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Tidak di isi dengan zikrullah, ya. Tidak ada alasan kenapa enggak berzikir. Saya enggak berzikir karena saya sibuk. Enggak ada alasan sibuk, ya. Bisa dilakukan ketika dia melakukan aktivitas kesibukannya. Nah, bisa dia sambil murojaah hafalannya, bisa dia dengan melafadzkan lafaz-lafaz zikrullah, takbir, tahmid, tasbih, tahlil, ila akhirih. Ya. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Nah. Yang demikian karena amalan zikir itu amalan yang yasir alal abd, mudah dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Bersamaan dengan itu, pahala yang diberikan, ya, sangatlah besar. Ya. Bahkan pahala yang diberikan, ya, tidak diberikan seperti amalan-amalan yang lain. Ya. Yang ini menunjukkan keutamaan zikrullah. Kemudian yang berikutnya, ats-tsalitsu wal 'isrun, poin yang ke-23, ya. Anna majalisadz dzikri majalisul malaikah. Sesungguhnya majelis-majelis dzikir itu adalah majelis-majelisnya para malaikat. Ya. Falaisa lahum fil majalisid dunya majlisun illa hadzal majlis. Para malaikat, mereka tidak ada majelis di dunia ini kecuali majelis zikir. Ya. Para malaikat enggak ada buat majelis-majelis selain majelis zikir. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya majelis-majelis zikrullah adalah majelis-majelisnya para malaikat. Wa fihi hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu fil Bukhari wa Muslim. Dan dalam hal ini terdapat hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa fihi, dalam hadis tersebut disebutkan, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka orang-orang yang ada di majelis zikir, Mereka adalah kaum yang barang siapa bermajlis dengan mereka, ya, tidak akan rugi. Juga sudah kita baca hadis yang sebelumnya yang menunjukkan bahwasanya majelis-majelis zikir adalah majelisnya para malaikat. Nah, majalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Tidaklah suatu kaum bermajelis di suatu majelis yang mereka berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di dalamnya kecuali para malaikat akan mengelilinginya dan rahmat akan meliputi mereka dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di majelis para malaikat. Adapun hadis yang boleh sebutkan tadi, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum, ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim alaihi marahmatullah. Ya. Itu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang bertugas khusus berkeliling di atas muka bumi ini. Apa tugasnya? Yatatabba'una majalis adzikr. Mencari-cari majelis zikir. Nah. Dan apabila mereka mendapati majelis zikir, ya, atau majelis ilmu, maka mereka pun duduk bersama dengan orang-orang yang ada di majelis. Ya. Para malaikat akan membentangkan sayapnya, ya, sampai sayap-sayap mereka itu memenuhi antara langit dan bumi. Sampai sayap-sayap mereka memenuhi antara mereka dengan langit dunia. Ya. Hadir mereka, para malaikat. Ya. Dan apabila sudah selesai majelisnya, maka mereka naik ke langit. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka. Namun pertanyaan Allah kepada para malaikat bukan berarti Allah enggak tahu. Ya. Enggak tahu malaikat datang dari mana, bukan, ya. Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh para malaikatnya. Allah bertanya, min aina jiktum, dari mana kalian datang? Para malaikat menjawab, jikna min indi ibadillah au jikna min indi ibadin laka fil ard yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka. Kami datang dari sisi hamba-hambamu ya Allah yang ada di bumi, yang mereka banyak bertasbih kepadamu, banyak bertakbir kepadamu, banyak bertahlil, bertahmid kepadamu ya Allah, dan mereka juga banyak berdoa, meminta kepadamu. Kemudian Allah berfirman, "Mada yas'aluni?" Apa yang mereka minta dariku? "Yas'aluna jannatak." "Yas'alunaka jannatak." Mereka meminta surgamu ya Allah. Qala wa hal ra'au jannati? Kemudian Allah berfirman, apakah mereka pernah melihat surgaku? La ay rab. Para malaikat menjawab, belum pernah wahai rab. Kemudian Allah berfirman, fa kaifa law ra'auna jannati? Maka bagaimana kalau mereka sudah pernah lihat surgaku? Ya. Kemudian para malaikat berkata lagi, wa yastajirunak. Mereka juga meminta perlindungan kepadamu ya Allah. Wa mimma yastajiruni? Kemudian Allah berfirman, dari apa mereka meminta perlindungan dariku? Min narika ya Rabb. Mereka meminta perlindungan kepadamu dari nerakamu ya Rabb. Wa hal ra'au nari? Kemudian Allah berfirman, apakah mereka pernah melihat nerakaku? Ya. Qalu la. tidak pernah ya Rob. Fa kaifa law ra'au nari, bagaimana kalau mereka pernah melihat nerakaku? Kalau para malaikat berkata lagi ya wa yastaghfirunak, dan mereka pun ya Allah meminta ampun kepadamu. Kemudian Allah menjawab qad ghafartu lahum fa'aituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma stajaru. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh aku telah mengampuni mereka, orang-orang yang ada di majelis zikir, orang-orang yang ada di majelis ilmu. Sungguh aku telah mengampuni mereka dan aku berikan apa yang mereka minta, dan aku lindungi mereka dari hal yang mereka takuti. Qala, kemudian para malaikat berkata, Rabbi, wahai Rabbku, fihim fulanun abdun khatta'un innama marra fajalasa ma'ahum. Wahai Rabbku, kata para malaikat, dan sungguhnya di antara mereka ada si fulan, seorang hamba yang khatta', seorang hamba yang banyak dosa. Hanya saja dia lewat di majlis zikir, lewat di majlisul ilm. Fajalasa ma'ahum, kemudian ikut bermajlis bersama mereka. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahu ghafartu, untuk orang itu pun yang sekedar lewat kemudian ikut gabung di majlis dan dia banyak dosanya, ya. Falahu ghafartu, kepada dia pun aku telah mengampuninya. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum, mereka yang ada di majlis ini, yang ada di majlis zikir, mereka adalah orang-orang atau suatu kaum yang tidak akan rugi orang yang duduk bersama mereka. Subhanallah, ya, luar biasa keutamaan majlis zikir, majlis-majlis zikir. Maka jangan sampai kita terluput dari majlis zikir. Kita di siang hari banyak berbuat dosa dan kemaksiatan, ya, di jalan, ya, ila akhirihi, ya, kemaksiatan dengan mata kita, telinga kita, ila akhirihi, ya. Maka jangan sampai kita luput dari amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa itu, di antaranya majalisul ilm, majalisul dzikr, ya, majelis ilmu, majelis dzikrullah, ya. Jangan sampai kita lalai darinya. Hendaknya seorang berlomba-lomba untuk mendatangi majalisul ilm, majalisul dzikr, ya. Berupaya, bersungguh-sungguh, ya. Berjuang, ya. Oh, sibuk Ustaz. Nah, semua ada kesibukan, ya. Hanya bagaimana kita bisa mengatur waktu, ya. Bagaimana kita maksimal dalam upaya dan usaha untuk menghadiri majalis dzikir, majalisul ilm. Ketika seseorang menjadikan majalisul ilm, majalisul dzikir sebagai ibadah, ya, maka dia akan mudah untuk hadir ke majelis ilmu, ya, ke majelis zikir, mudah, karena dia menganggap itu ibadah yang keutamannya besar, ya. Namun kalau hanya menganggap sebagai aktivitas rutinitas, ya, biasa, ya. Nah, yang namanya rutinitas, ya, nah, maka akan cepat bosan, cepat jenuh, ya. Gak bersemangat. Namun ketika dia menganggap itu adalah ibadah yang mulia, yang banyak keutamaan padanya, besar keutamaannya, bahkan majelis zikir adalah majelisnya para malaikat, ya, maka dia tidak akan menyia-nyiakannya. Nah, ketika ada majelis, dia berusaha untuk hadir, ya, berusaha untuk bisa ikut andil di dalamnya, ya. yang dimana keutamaannya walaupun hanya seorang yang lewat kemudian dia bergabung dengan orang-orang yang di majelis zikir, maka dia pun diampuni, apalagi yang mereka dari awal mengikuti majelis zikir dan serius dalam menjelaskan apa yang disebutkan dalam majelis zikir. Maka berusahalah, berupaya semaksimal mungkin agar jangan sampai lalai luput dari majalis dzikir, majalisul ilm. Kemudian kata Syekh, wa majalisul ghaflati majalisus syayatin. Sedangkan majlis ghaflah, majlis-majlis yang orang-orang di dalamnya lalai, lalai dari berzikir kepada Allah, lalai dari mengingat Allah Azza wa Jal, maka itu adalah majlis-majlisnya syaitan. Majlis yang di situ lalai, tidak disebutkan zikrullah, maka itu adalah majlis-majlisnya syayatin, majlis-majlisnya syaitan. Wa kullun yudhafu ila syaklihi wa asbahihi. Dan semuanya disandarkan kepada yang serupa dan yang semisal dengannya. Majlis-majlis yang lalai, yang tidak disebutkan zikrullah padanya, maka itu adalah majlis-majlis syaitan, yang hendaknya kita menghindarinya. Majalisul ghibah, majlis ghibah. Baik, selesai dari poin yang ke-23. Sampai poin yang ke-30, berarti tinggal 7 poin lagi. 6, tinggal 7 poin lagi. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.